mungkin bukan diri ini yang sempurna. Namun rela ku serahkan jiwa raga demi memiliki semua yang terindah. Cinta kamu akan ku kerjakan sepanjang hidupku, biar sampai nyawa ini kan terhapus. Hanya terbaik mungkin.